Konsultasi Syariah. Hukum kembalian dibayar dengan permen. Pertanyaan, apa hukum memberikan uang pengembalian dalam bentuk permen? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Definisi jual-beli adalah tukar-menukar objek dengan objek yang lain dengan cara tertentu. Adanya kalimat tukar-menukar menunjukkan bahwa itu terjadi antara dua pihak, sehingga tidak ada jual-beli dalam satu pihak. Yang dimaksud objek mencakup semua hal yang bisa dijadikan komoditas jual-beli, baik barang maupun jasa. Dengan cara tertentu, artinya ada akad yang mengikat yang disebut dengan sigah jual-beli. Ini merupakan definisi jual-beli yang disampaikan para ulama Syafi'iyah, Al-Fiqh alal Madhahib al-Arba'ah. Karena itu, jual-beli tidak identik dengan keberadaan uang. Barter barang dengan barang atau tukar tambah barang dengan uang juga termasuk jual-beli. Mendoan ditukar dengan iPad atau telur asin ditukar dengan iMac juga termasuk jual-beli. Kemudian, di antara syarat mutlak jual-beli adalah harus dilakukan saling ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Juga ditegaskan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u 'an taradin." Yang artinya, jual beli harus dilakukan saling ridha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan untuk bisa disebut ridho, ketika seseorang berada dalam dua keadaan. 1. Paham dengan konsekuensi akad. 2. Adanya al-ikhtiar atau tidak ada paksaan. Ada kaidah yang menyatakan, unsur paksaan menggugurkan ridho. Mutakirah qawaid fil buyu'. Memahami ketentuan di atas, misalnya terjadi akad jual-beli sabun dengan harga Rp2.800. Sementara pembeli memberikan uang Rp3.000, kemudian kembalian senilai Rp200 diganti dengan permen. Selama ini dilakukan saling ridho, tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah, bagaimana jika pembeli tidak ridho? Pada asalnya, permen bukan objek utama, karena tidak ada niat dari konsumen untuk membeli permen. Karena itu, sebelum memberikan permen, kewajiban penjual untuk menawarkan ke pembeli apakah bersedia jika kembalian Rp200 diganti dengan permen? Jika dia setuju, bisa dilanjutkan. Dan jika tidak, berikan kebebasan bagi konsumen untuk menentukan penggantinya atau menjadi piutang baginya. Tentu saja, untuk transaksi dengan nilai kecil, kita berharap semua bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat dan tidak berkepanjangan. Anda tentu tidak akan bersedia ketika uang Rp200 masih menggantung karena tidak ada titik temu antara penjual dengan pembeli. Apalagi jika dijadikan alat untuk rebutan di pengadilan. Sehingga pada prinsipnya, memberikan pengembalian uang nilai kecil dengan barang yang serupa dan itu disetujui oleh kedua pihak, hukumnya tidak masalah. Demikian, Allahu A'lam.